Aduh, cilokon dan bibi. Pertira, kincilnya gak setekon di dengan. Ayo kali, enggak dibekel. Aduh, yang cuma tau itu kan. Bikin hati-hati nih, hati-hati. Rasaan-rasaan nih lo. Aku ngecok dewe, cemanu. Ayo kali, tiba lewat. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane koncong bok begal, opo kawan bayi watakmu kui kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpo neteng main gasak ke kancane rusak. Asli ane koncong bok begal, opo kawan bayi watakmu kui kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpo neteng main gasak ke kancane rusak. Asli man saiki ake koncong sengkateli. Mesliru bibi ane koncong tetep dicerai. Modal percaya diri, awale pas abadi. Tingkah laku nekoyo asu lagi dipakari. Rangurus koncong pendel, nyatane kowe tegel. Ngelek-ngelek neng buri, niatmu golek rai. Neng arep maca ape, neng buri koyo kire. Ramikir ke kancane sepenteng oleh kincile. Asu ane koncong bobe. Home Record Studio yang berjudul Bribian Ku Dibegal Koncoku.